Silaunya sinar mentari pagi menyentuh kara jiwa kelana. Di mana aku berdiri goyah melihat masa depan yang kelabu di sana. Terjalnya tebing di tepi rimba, di sana dia selalu menggoda. Rimba kebahagiaan sungguh nyata yang didambakan setiap insan di dunia. Tapi masih haruskah ku bergantung pada cita dan tekad membara untuk mengenal kehidupan ini bagai karang di tengah samudra. Hidup ini mengapa dia datang lagi ganti irama cinta bahagia bersama mega-mega di angkasa cahaya kehidupan yang abadi selamanya. Tapi masih haruskah ku bergantung pada cita dan tekad membara untuk mengenal kehidupan ini bagai karang di tengah samudra. Hidup ini bagai karang di tengah samudra. Hidup ini penuh kepalsuan. Bagai karang di tengah samudra. Hidup ini penuh kepalsuan. Bagai karang. Hidup ini penuh kepalsuan.